بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ليسيان كسون ماجو أجو ليسيان كسون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membahas pada hari ini insyaAllah tentang asbab al-inhiraf, sebab menyimpangnya seseorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya arafta syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Kata pepatah, kita tahu kejelekan bukan untuk kejelekan itu sendiri, tetapi kita tahu kejelekan untuk menghindari. Karena siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, niscaya akan terjerumus di dalamnya. Berarti kita pelajari sesuatu yang menyimpangkan karena kita ingin menghindar. Karena kadang-kadang kalau orang tidak tahu yang jelek dari yang baik, dia akan kerjakan semuanya termasuk kejelekan-kejelekan dan tanpa terasa dia menyimpang. Apalagi kita melihat di akhir zaman banyak sekali fitnah-fitnah, banyak godaan-godaan yang menyebabkan kaum muslimin bergeser dari agamanya, bergeser dari bimbingan sunnah rasulnya, bergeser dari akidah Islamiyah. Tentunya kita harus berhati-hati. Maka kita bahas pada pagi hari ini tentang asbab al-inhiraf, sebab menyimpangnya seseorang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Saya sudah kumpulkan beberapa asbab. Di antaranya al-jahlu, kebodohan terhadap agamanya sendiri. Kedua, tidak mau terikat dengan agamanya sendiri. Yang ketiga, menjauh dari para ulama, para ahlul ilmi. Keempat, termakan oleh tipu daya-tipu daya yang dilancarkan oleh syaitan. Yang kelima, syahwat, tergoda oleh tarikan-tarikan syahwat kita sendiri. Yang keenam, tidak mau merujuk kepada pemahaman generasi pertama yang utama, yaitu para sahabat. Yang ketujuh, qaswatul qulub, kerasnya hati. Yang kedelapan, al-ajalah, adamus sabri, keterburu-buruan dan tidak sabar. Kita bahas dari yang pertama, entah berapa poin yang kita dapatkan, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, al-jahlu, penyebab utama penyimpangan-penyimpangan adalah kebodohan terhadap agamanya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan agama ini dan sudah menjelaskannya sejelas-jelasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, kemudian dia berubah, dijadikan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi oleh orang-orang di dekatnya dan sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, semua orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi ayunassiranih, bapak ibunya lah yang kemudian menjadikan dia apakah jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Tidak disebut Islam karena lahirnya di atas fitrah, di atas keislaman, dalam artian dia bisa dan mudah menerima Islam. Maka Allah menyatakan fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah sudah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki fitrah di hatinya. Apa fitrah yang Allah gariskan di hati setiap manusia? Bisa menerima kebenaran dan cocok kalau diajarkan tauhid la ilaha illallah, dan dia nerima kalau diajak kepada al-Islam, karena fitrah dengan al-Islam adalah sesuatu yang klop, yang cocok. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan oleh Musa alaihi salam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in thumma hada. Rabb kita lah yang memberikan segala makhluk-makhluk ini penciptaannya, thumma hada, kemudian Allah juga yang memberikan petunjuk. Allah tidak biarkan manusia begitu saja, tapi Allah turunkan kitab demi kitab, dan Allah turunkan rasul demi rasul, diutus rasul demi rasul, diturunkan kitab demi kitab, sampai rasul terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diturunkan bersamanya kitab Al-Qur'an yang lengkap sempurna. Maka para mafturin, orang-orang yang memiliki fitrah tadi, segera menerima, segera melihat ini kebenaran. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang beliau di zaman jahiliyah enggak pernah menyembah berhala. Padahal belum Islam. Tapi tidak mau menyembah berhala. Karena dia melihat fitrahnya, mengapa meminta kepada batu-batu dan benda mati? Kenapa saya harus meminta kepada patung-patung ini? Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka fitrahnya menyatakan ini benar. Langsung kop. Langsung masuk Islam. Tanpa ada keraguan. Demikian pula Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW yang pertama, ini juga sama, tidak pernah menyembah berhala. Orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala sejak zaman jahiliyahnya dijuluki dengan apa? Hunafa. Hunafa dari kata Hanif. Orang-orang Hunafa ini adalah orang-orang yang masih fitrah. Bahkan di antara Hunafa sebelum diutusnya Rasulullah SAW sudah berdiri di dinding Ka'bah sambil berkata kepada semua musyrikin bahwa sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang beribadah kepada Allah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail. Enggak ada di antara kalian yang beribadah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan aku tidak tahu apakah berhala-berhala ini. Karena waktu itu di Ka'bah dikelilingi 360 berhala. Aku tidak tahu apakah berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menyembah semua benda-benda ini. Aku hanya mau menyembah apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka mereka mencari kebenaran. Fitrahnya menyatakan semua ini batil. Fitrahnya menyatakan bahwa apa yang mereka sembah dari batu-batu, pohon-pohon keramat, segala macam, semuanya adalah batil. Tahu mereka. Tapi kebenarannya di mana mereka mencari? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dijuluki di zaman sebelum Islam dengan Baghi al-Khair. Apa Baghi al-Khair? Pencari kebenaran. Kalau mereka bertemu dengan Abu Bakar, orang musyrikin akan berkata, ya Baghi al-Khair, awajad, wahai pencari kebenaran, apakah sudah kau dapatkan? Wahai pencari kebaikan, sudahkah kau dapatkan? Dijawab dengan jujur, belum. Sampai ketika Rasulullah SAW diutus, Abu Bakar langsung menyatakan, amanna, kami beriman. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka Rasulullah. Maka ketika ditanya, awajad, na'am wajadtul haqqa, aku mendapatkan kebenaran, ini yang selama ini aku cari-cari, aku tahu sejak dulu, bahwa semua yang kalian kerjakan itu batil. Tetapi aku tidak tahu kemana aku harus berjalan. Tetapi ketika menerima dakwah tauhid, dakwah Rasulullah SAW, maka aku pun beriman kepadanya dan aku ikut dengannya. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir?" Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang samar-samar. Yang haram jelas, yang halal jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Itu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menyikapinya. Wa man yattaqi syubhat faqad istabra'a li 'urdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari perkara yang samar-samar, dia selamat. Menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Wa man waqa fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti dia terjerumus dalam yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, seperti penggembala yang mengembalakan kambing-kambingnya di perbatasan. Yushik an yaqafi, dikhawatirkan akan masuk ke dalam apa yang dilarang. Yani yang haram tinggalkan, yang halal silakan. Bagaimana yang syubhat? Kata Nabi, hindari syubhat. Sebab kalau kamu masuk ke syubhat, kamu masuk dalam ketidakjelasan. Bisa jadi engkau akan masuk dalam yang haram tanpa terasa. Sehingga jauh-jauhlah dari syubhat. Ini diajarkan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang mengetahui mana-mana yang halal, siapa yang mengetahui mana-mana yang haram, maka orang ini selamat. Tidak akan menyimpang. Siapa yang menyimpang? Yang menyimpang adalah yang tidak tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Maka mereka seperti orang yang buta. Menebak-nebak, kayak-kayaknya boleh. Sepertinya enggak apa-apa. Jangan-jangan ini enggak boleh. Semuanya dengan tebakan-tebakan. Rawan kesalahan. Rawan kesesatan. Rawan salah jalan. Seperti orang yang buta, tidak melihat rambu-rambu. Kalau diumpamakan jalan agama ini seperti jalan tol atau jalan raya, maka di sana ada rambu-rambu. Ada rambu untuk begini, ada rambu untuk begitu. Orang yang tidak tahu itu rambu apa, itu aurabah, akan salah jalannya. Akan menyimpang. Tetapi yang tahu rambu-rambunya, terbimbing ke arah yang benar. Demikian pula perjalanan di dunia ini, dalam memegang agama Islam, agama Allah, di sana ada rambu-rambu. Di sana ada tanda-tanda. Yang kalau kita tahu, kita selamat. Terbimbing ke arah petunjuk. Siapa yang tidak tahu rambu-rambu itu, rawan tersesat. Bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya ketika menguburkan jenazah. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan nasihat dan tausiah. Maka ketika menunggu jenazah dikuburkan, Rasulullah SAW berbicara dengan sahabatnya dan menggaris di tanah. Menggaris satu garis. Kemudian berkata, "Hadza siratullahi mustaqima." Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggambar di kanannya garis-garis dan di kirinya juga garis-garis. Kemudian berkata, "Hadihi subul." Ini jalan-jalan lain, jalan-jalan menyimpang. Qala laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Jalan-jalan yang di kiri dan di kanan ini tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajaknya. Halumma halumma. Marilah kemari, marilah kemari. Sedangkan kita sedang berjalan di jalan yang lurus. Kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dibacakan ayat Allah yang berbunyi, inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Yani yang artinya, inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang di kanan dan kirinya tadi. Jangan ikuti jalan selain jalan yang lurus ini. Karena engkau akan terpecah belah dari jalannya. Fatafarraqu bikum an sabili, akan berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah membimbing agar kita berjalan tetap istiqomah di jalan yang lurus. Tapi bagaimana bisa tahu Kalau ini jalan yang lurus dan itu yang subul, ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mempelajari agama kita sendiri? Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, ayat demi ayat. Kalau kita tidak mempelajari hadis, sunnah demi sunnah. Maka al-ilmu itu adalah pembimbing. Sebaliknya al-jahlu, kebodohan, adalah penghalang orang untuk selamat. Karena dengan kebodohan dia akan meraba-raba seperti orang buta. Semua dengan keraguan. Semua dengan tebak-tebakan. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan, Iyattabi'una illadhan. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali dhan. Dhan itu prasangka. Wa inna dhanna la tughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka, tebak-tebakan enggak bisa mendatangkan kebenaran. Untuk akhirat kok coba-coba. Kita hidup cuma sekali, enggak bisa diulangi. Kalau kita coba-coba kayaknya ini benar, kayaknya ini benar-benar. Ketika kita mati ternyata kita celaka. Rancam dengan azab neraka. Apakah kita bisa berkata pada Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Kami sekarang sudah yakin bahwa yang benar yang ini bukan yang itu. Bisa? Bisakah dikembalikan ke dunia? Tidak akan bisa kembali ke dunia lagi selama-lamanya. Maka karena kehidupan kita cuma sekali. Dan kemudian ketika mati, kita akan dihisab. Akan dihitung amalan kita. Apakah kita jalan di jalan Allah? Atau kita berjalan di jalan yang menyimpang sesat? Apakah kita berjalan di jalan tauhid was sunnah? Atau kita berjalan di jalan syaitan? Atau kita berjalan di jalan hawa nafsu? Atau kita berjalan di jalan akal kita sendiri? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan orang yang dimasukkan ke neraka sa'ir. Apa kata mereka ketika mereka disiksa di dalam neraka sa'ir? Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lihat penyesalan mereka yang Allah sebutkan dalam Quran. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai, kiranya aku dulu memakai pikiranku, memakai pendengaranku untuk mempelajari agama. Niscaya aku tidak akan masuk neraka sa'ir. Itu penyesalan yang tidak berfaedah adalah penyesalan di akhirat. Penyesalan yang tidak bermanfaat adalah penyesalan setelah ditutup pintu taubat. Adapun kalau sekarang kita menyesali apa yang telah lalu. Dan sekarang kita mulai hidup baru. Mempelajari Quran dengan tafsirnya. Mempelajari hadis dengan syarah-syarahnya. Dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Mudah-mudahan kita akan bisa selamat. Masih banyak kesempatan-kesempatan kita untuk memperbaiki amalan. Tetapi kalau sudah gor-goro, kerongkongan atau nyawa di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka ditutup pintu taubat. Menangis-menangis bagaimanapun, bahkan dengan air mata darah sekalipun, enggak akan diterima taubatmu. Dan penyesalannya enggak akan berfaedah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah akan katakan pada mereka, dhuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kalian kerjakan di dunia. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syaitan, iblis, sudah bersumpah, terlalu keras kayaknya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Syaitan bersumpah di hadapan Allah, dan sumpahnya syaitan Allah abadikan dalam Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sumpahnya, ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Untuk apa? Untuk menghalangi kita manusia. Syaitan dengki, hasad. Karena syaitan sudah dikutuk oleh Allah, sudah dilaknat oleh Allah, dan sudah dikatakan akan dimasukkan neraka jahannam selama-lamanya, maka syaitan tidak mau masuk neraka sendiri. Dan dia berkata, ya Rabbku, beri aku kesempatan. Andirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Itu tekadnya syaitan untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Maka kita ketika berjalan di jalan yang lurus, kita akan menghadapi syaitan yang menggoda dan menghalang-halangi. Mau kemana kamu? Kalau kamu berkata, saya ingin beramal saleh, saya ingin mendapatkan pahala di akhirat kelak, syaitan akan berkata dengan tipuan-tipuan, akhirat mana? Gak ada akhirat. Kehidupan hanya hidupan dunia. Puas-puaskanlah hidupmu di dunia. Ketika kamu bertekad untuk berjalan memilih akhirat, syaitan akan berkata dari belakangnya, lihat belakangmu, lihat duniamu. Dunia yang indah, manis, menarik, halwatun khadirah, kenapa kamu tinggalkan dia? Kenapa kamu biarkan begitu saja? Ambil bagianmu dari dunia. Ternyata orang ini ikhlas. Tidak mengharapkan dunia, tapi mengharapkan akhirat. Dunianya dia ambil, dipakai untuk mencari akhirat, untuk beramal saleh, untuk bersedekah, untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik saudara-saudaranya, untuk menyebarkan ilmu, masya Allah. Tidak habis cara syaitan. Dari depan diragukan, dari belakang diindahkan dunia, ternyata gagal, masih datang dari kiri dan dari kanan. Dari kiri syaitan akan berkata, kalau begitu, kalau memang kamu cari akhirat, kalau memang kamu memang tidak suka dunia, ini jalan yang lebih bagus. Kanan. Di kanan ini lebih begini, lebih begini, lebih begini. Kalau tidak punya ilmu, akan tertipu. Dia mencari akhirat, dan dia siap mengorbankan dunia, tetapi jalannya salah. Dengan tipuan-tipuan syaitan. Atau ke kiri. Ini ifrat, ini tafrit. Ini berlebih-lebihan ekstrim. Yang ini berkurang-kurangan. Meninggalkan segala macam aturan-aturan agama. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, lihat ayatnya. Kata Allah menceritakan tentang ucapan iblis. Qala fabima aghwaitani. Dia berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aimanihim, wa an syama'ilihim, dari kanan-kanan mereka, dan dari kiri-kiri mereka. Syaitan akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau enggak akan dapati mereka bersyukur. Diajak untuk tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, di antara tafsirnya dari para ulama seperti Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa didatangi dari depan diragukan tentang akhirat. Didatangi dari belakang diindahkan dunia. Didatangi dari kiri, dari kanan, diajak dan ditarik dengan tarikan syubhat dan syahawat. Apa syubhat? Apa syahawat? Syubhat adalah pengkaburan-pengkaburan agama. Pengkaburan-pengkaburan agama ini adalah tipuan-tipuan yang sesungguhnya bukan jalan yang lurus, tapi digambarkan seperti jalan yang lurus. Yang bukan jalan Quran, digambarkan seperti jalan Quran. Ayatnya dipakai, tapi tafsirnya diselewengkan. Hadisnya dibaca, tetapi maknanya diselewengkan. Maka hanya bergeser ke kanan, ke kanan, ke kanan, ternyata tidak di jalan yang lurus lagi. Menyimpang karena syubhat syaitaniyah. Syubhat syaitaniyah. Atau diajak ke kiri dengan berbagai macam syahwat, tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan hawa. Bukankah kamu ingin yang begini? Bukankah engkau ingin yang begitu? Maju. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan ketika menggoda manusia, melihat kecenderungannya kemana? Apakah ilal ihjam atau ilal iqdam? Ihjam itu mundur, iqdam itu maju. Iqdam atau ihjam. Manusia berbagai macam jenis. Ada yang malas, tidak mau beramal, enggan, enggak mau bergerak, enggak maunya santai, main-main. Ini jenis pertama, jenisnya ihjam. Ada yang semangat, rajin beribadah, puasa, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda dua jenis manusia ini? Yang malas akan tetap diseret untuk malas. Betul kamu, ngapain sana kemari untuk mencari akhirat? Akhiratnya belum tentu ada. Astagfirullah, astagfirullah. Dibikin ragu. Agar tetap ihjam, tetap mundur ke belakang. Sedangkan yang semangat akan digoda dengan ditambah semangatnya sampai kebablasan. Oh, kamu ingin beribadah, kurang, masa cuma segitu? Kurang, masa sholat cuma segitu? Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai Nasrullah Sallam al-Afiyah, dia meninggalkan segala sesuatu dari dunianya dan tanggung jawabnya. Meninggalkan seluruh urusan keluarga dan anak-anaknya. Meninggalkan. Kemudian dia hanya semedi di gua-gua. Ibadah hidup sampai matinya. Ini dulu di zaman Nasrani disebut rahbaniyah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, kata Allah, مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, kami tidak wajibkan atas mereka. Kami tidak suruh mereka. Rahbaniyah adalah sifat mereka, biarawan dan biarawati, yang mereka meninggalkan dunia, tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau apalagi, hanya semedi saja di biara-biaranya sampai matinya. Kejadiannya adalah ketika kaum Nasrani dibantai oleh Yahudi. Kemudian terjadi tiga golongan dari mereka. Yang satu melawan dan mati. Yang satu mengalah. Dan kemudian dalam keadaan mereka mengikuti kemauan Yahudi. Yang ketiga berkata, kami enggak akan mengganggu kalian. Kami enggak akan melawan kalian. Siapkan saja menara-menara. Kami akan duduk di menara itu beribadah pada Allah sampai kami mati. Maka mereka siapkan, silakan. Beribadat. Inilah yang dikatakan dengan biarawan-biarawan. Dan inilah yang dikatakan rahbaniyah. Ibtada'uha, maka tabnaha alaihim. Maka Islam tidak ada rahbaniyah. Kalau mau ibadah dalam kesendirian, bangunlah di tengah malam. Sepertiga malam terakhir dan sholat 11 rakaat. Ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula ketika ada yang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tiga orang sahabat. Aku akan sholat malam terus menerus dan aku tidak tidur. Yang kedua berkata, ya Rasulullah, aku akan berpuasa setiap hari. Yang ketiga berkata, ya Rasulullah, aku akan beribadah terus menerus dan aku enggak akan menikah. Ini kebablasan. Tetapi para sahabat nanya kepada Rasulullah SAW. Ini hebatnya para sahabat. Tidak langsung berbuat. Bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalian berkata seperti itu? Ana atqakum lillah. Aku yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi lihatlah aku. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Artinya ada hari berpuasa, ada hari berbuka. Dan aku mengawini para wanita. Dan aku memiliki para istri. Aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Berarti sunnah Rasulullah SAW itu yang pas. Berlebihan tidak bagus. Tetapi iblis, karena ingin menyesatkan umat, dia lihat kalau yang malas ditambah malasnya, digoda untuk terus menerus. Diajak untuk hura-hura dunia. Yang semangat beribadah, dijongklokkan agar kebablasan. Kurang masa cuma segitu ibadahnya. Kecil sekali, kurang sampai melampaui batas. Tetapi kalau saja punya ilmu, niscaya dia akan ingat ucapan Rasulullah SAW. Aku salat malam, tapi aku juga tidur. Aku bagi waktu untuk tidur dan untuk salat malam. Aku berpuasa dan aku berbuka. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Dan aku mengawini para wanita sebagaimana layaknya manusia. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan yang lurus, jangan ikuti subul. Subul itu adalah ajakan-ajakan syaitan tadi yang mengarah kepada keekstriman melampaui batas, yang mengajak kepada kesesatan yang menyimpang, yang mengajak untuk melupakan akhirat, yang mengajak untuk hanya mementingkan dunia, harus kita hindari dan kita lawan dengan ilmu dan keyakinan. Seorang yang yakin gak akan bisa dikaburkan, gak akan bisa ditipu, karena dia yakin. Kamu tahu alamatnya jelas, dengan lengkap nama-namanya, alamatnya, bahkan petanya. Kamu sedang berjalan dengan keyakinan, tiba-tiba ada yang berkata, kamu mau kemana? Mau ke sana? Bukan situ jalannya, ke sana. Ingin menipu dia. Kamu akan membalasnya, saya sudah yakin dengan rambu-rambu dan peta ini. Maaf, saya gak dengar. Maaf, saya gak ikut kamu. Ada lagi yang menghalanginya. Tidak bisa lewat sini, harus lewat sana. Ini jalan yang harus saya jalani. Saya tahu dengan yakin jalannya ke sini. Ini barakallahu fikum, gak akan tertipu dengan tipuan-tipuan apapun kalau punya ilmu. Demikian pula orang yang memiliki ilmu agama, mempelajari Quran dan sunnah, maka seakan-akan dia melihat jalan yang lurus itu terang benderang. Siapa yang bisa membuat keraguan? Siapa yang bisa menipunya? Gak akan ada satu orang pun yang bisa menipunya. Karena dia punya keyakinan ilmu yang dia pelajari. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yakunanna ahadukum imma'ah. Janganlah sekali-kali kalian memiliki sifat imma'ah. Mereka bertanya, wa mal imma'ah? Apa yang dimaksud dengan imma'ah, wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala ya Aba Abdurrahman, mal imma'ah? Kunyahnya Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Qala taqulu innama ana ma'an nas. Imma'ah maknanya adalah engkau berkata sesungguhnya aku bersama manusia. In ihtadaw ihtadaitu wa in dallu dalaltu. Imma'ah adalah seorang berkata pokoknya aku bersama manusia. Bersama keumuman manusia. Kalau mereka terbimbing hidayah, aku pun terbimbing. Kalau mereka menyimpang, aku pun ikut menyimpang. Ini imma'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yakunanna ahadukum imma'ah. Jangan sekali-kali kalian memiliki sifat imma'ah, mengikuti apa kata orang. La yutinanna ahadukum nafsahu ala an kafara an-nas an la yakfuru. Hendaknya seseorang punya tekad untuk tidak menyimpang. Aku ingin berjalan di atas jalan yang lurus. Kalaupun seluruh manusia menyimpang, aku tidak akan menyimpang. Hadis yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang diombang-ambingkan oleh mayoritas manusia? Orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak belajar Quran dan Sunnah. Yang tidak mengerti qaul Allah dan qaul Rasul. Sehingga agamanya imma'ah. Pokoknya bersama keumuman manusia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang beribadah pada Allah itu di ujungnya saja. Saya Islam. Tapi ya di ujungnya saja. Ya. Satu kaki dengan ujung jempolnya saja di Islam. Ya. Kalau baik, dapat kebaikan-kebaikan, aku terus dalam Islam. Tapi kalau ada fitnah, aku tarik kembali. Enggak, aku bukan Islam. Ya. Ini ikhwan ibn a'azakullah digambarkan oleh Allah. Dengan man ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mendapatkan kebaikan dia tenteram di sana. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Khasirad dunya wal akhirah. Dhalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Kalau mendapatkan kebaikan, mereka tenteram di sana. Kalau mendapatkan fitnah, inqalaba ala wajhi, tiba-tiba berbalik. Kata Allah, khasirat dunia. Wal akhirah, rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggalkan keragu-raguan. Tinggalkan syak wa raib. Karena agama ini agama yang hak, agama yang pasti. Al-Quran benar-benar ucapan Allah, pencipta langit dan bumi. Al-Quran benar-benar ucapan Allah yang memiliki alam semesta, yang menakdirkan kita seluruhnya. Kenapa kita ragu? Apakah ada yang mendapat Al-Quran berubah satu huruf atau dua huruf? Tidak ada perubahan dan tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kata Allah, kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Lihatlah. Semua yang katanya kitab-kitab suci berubah menjadi sekian karangan, sekian tulisan, sekian revisi, sekian perjanjian lama, perjanjian baru, ila akhir. Al-Qur'an tidak tetap 30 juz. Tetap dalam keadaan kita tahu 114 surat. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum menunjukkan keyakinan kita. Mau bukti, sudah terlalu banyak buktinya. Ka'bahnya sekarang masih ada. Mekahnya, Madinahnya masih ada. Di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Di mana Rasulullah SAW hijrah. Di mana Rasulullah SAW berjalan. Dari Mekah ke Madinah untuk hijrah, semuanya masih terlihat jelas. Al-Quran berbicara tentang kaum Tsamud, tentang kaum Ad, semuanya ada peninggalan-peninggalannya. Benteng-benteng, pilar-pilar kaum Tsamud masih ada. Laut, yang dikatakan dengan laut mati. Yaitu negeri kaum Lut yang diangkat oleh Allah karena diazab, kemudian dihempaskan ke bumi dan kemudian jadi laut yang disebut laut mati. Enggak ada kehidupan di dalamnya karena kadar asinnya terlalu tinggi. Masih ada sampai hari ini. Quran dengan kenyataannya. Mengapa kita percaya dengan cerita-cerita dongeng tapi enggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran yang bukti-buktinya terlihat di depan mata? Maka jangan setengah-setengah beragama. Udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Pertama Allah turunkan Adam alaihissalam ke dunia ini. Allah sudah berkata, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah, turunlah engkau berdua, Adam dan Hawa alaihimassalam. Nanti turunan kalian akan terjadi di antara mereka permusuh-musuhan. Dan bisa jadi akan datang pada kalian hudan. Apa huda? Bimbingan ilmu agama. Akan datang kepada kalian huda. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti hidayah, mengikuti bimbingan ilmu ini, dia enggak akan tersesat, enggak akan menyimpang, dan enggak akan sengsara. Ikhwan fillah na'azakumullah. Teorinya mudah. Allah turunkan huda. Siapa yang ikut, selamat. Siapa yang enggak ikut, celaka. Tinggal pilih. Siapa yang mengikuti huda, kata Allah, la yadillu, enggak akan tersesat. Enggak akan menyimpang. Sedangkan waman a'rada 'an dzikri, sedangkan siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta. Mereka protes, rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa melihat? Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu dulu di dunia melupakan ayat-ayatku, maka sekarang kamu dilupakan oleh Allah. Dibiarkan dalam keadaan buta, tidak sempurna dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa protes. Lima hasyar tadi a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu di dunia aku berikan ayat-ayatku, kenapa kalian lupakan? Maka hari ini kalian pun dilupakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Poin pertama ini, masya Allah, sudah cukup untuk mewakili yang lainnya. Apa itu? Hendaklah kita mempelajari huda. Di mana huda? Al-Quran berisi huda. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Hudan. Alif lam mim. Ini adalah kitab. La raiba fi, yang enggak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, bimbingan untuk orang yang takwa. Berarti Quran ini huda. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Pelajari. Wajib, wajib, wajib. Masa hukumnya wajib? Wajib. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat, wa muslimah. Mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Khususnya ilmu agama yang wajib dia kerjakan. Kalau ada perintah agama wajib dikerjakan, kemudian seorang tidak tahu, apakah bisa mengerjakan? Tidak bisa mengerjakan. Maka kalau wajib dikerjakan, harus wajib pula mengetahui pelajarannya, bagaimana caranya, sunah-sunahnya, apa ayatnya, apa hadisnya, mana fikihnya. Pelajari. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ketika disebutkan dalam salah satu ayatnya tentang hikmah penciptaan manusia di dunia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Di dalam tafsirnya disebutkan apa itu ibadah. Di antaranya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ibadah itu adalah memiliki 15 perkara. Mencocoki hukum-hukum yang Allah turunkan. Yang haram, yang wajib, yang mubah, yang makruh, dan yang sunnah. Jadi apa itu ibadah? Ibadah adalah mencocoki 5 hukum. Kalau yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Yang sifatnya anjuran, berusahalah untuk dikerjakan. Dan yang makruh, berusahalah untuk ditinggalkan. Kemudian, yang kelima, mubah. Boleh-boleh saja. Pada yang mubah, biarkan mubah. Kalau kita mencocoki 5 hukum ini, berarti kita beribadah pada Allah SWT. Kenapa kok 15? Karena 5 hukum ini pada 3 perkara. 5 dikali 3. 5 hukum pada mulut kita, ucapan-ucapan kita. 5 hukum untuk hati-hati kita, dan 5 hukum untuk anggota badan kita. Berarti barakallahu fikum, yang namanya ibadah itu dilakukan dengan 3. Dengan lisan, ucapan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Perbuatan anggota badan. Maka kalau ibadah ini dilakukan dengan 3 perkara, berarti 5 tadi kali 3. 5 hukum untuk hatimu. 5 hukum untuk lidahmu. 5 hukum untuk anggota badanmu. Sesuaikan dengan 5 hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti engkau beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkupnya ada 15. Mulut misalnya, mana kalimat yang wajib diucapkan? Pertama masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang wajib diucapkan adalah bacaan-bacaan salat ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud. Wajib diucapkan. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, bagi siapa yang mampu dengan lisannya juga disuruh. Baik. Yang haram, jangan mengucapkan kalimat kufur, jangan mengucapkan kalimat syirik, jangan mencerca, menghinakan seorang muslim, jangan mengejek tetangganya, jangan mengejek saudaranya, jangan menjatuhkan kehormatan saudaranya, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti saudaranya. Ini semua haram pada mulut. Ada yang dianjurkan, hendaklah banyak berzikir, banyak baca Quran. Ada yang dikatakan sebaiknya ditinggalkan. Apa itu? Ngobrol kosong, ngalor ngidul. Ngapain? Buang-buang waktu. Sebaiknya jangan. Makruh. Banyak-banyak ngobrol seperti itu. Baik. Apalagi yang belum mustahab. Yang mustahab silakan. Tadi sudah, yang mustahab sudah. Yang mubah. Yang mubah biarkan mubah. Kalau kamu berhajat, ya silakan ngomong. Jangan diam terus. Kenapa kamu diam terus? Katanya tidak boleh banyak ngomong. Ini mubah. Ya, akhi, ana beli 1 ini uangnya. Selesai. Itu mubah-mubah saja. Mau beli, mau minta, mau ini, mau minta bantuan ke sana kemari, silakan. Demikian pula pada hati, ada yang wajib. Apa perbuatan hati? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, para imam-imam, dan mencintai seluruh kaum mukminin. Wajib hukumnya. Apa yang haram? Membenci Allah dan Rasulnya. Perbuatan hati. Tapi haram. Jangan benci pada Quran. Jangan benci pada sunnah nabawiyah. Jangan benci pada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ada yang dianjurkan agar kita menyayangi, agar kita memikirkan yang baik-baik, ila akhirnya. Sebaliknya yang makruh adalah apa yang sebaiknya ditinggalkan. Ada yang haram adalah meyakini cerita-cerita khurafat. Haram diyakini. Dongeng-dongeng. Jangan diyakini dalam hati. Demikian pula anggota badan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Maka lima hukum ini terapkan pada tiga tempat tadi, maka engkau beribadah pada Allah dengan sempurna. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita tahu yang ini haram, yang ini halal? Bagaimana kita tahu yang ini wajib, yang ini anjuran? Yang ini haram, yang ini makruh, yang ini mubah? Dari mana kita tahu kalau kita tidak talabul ilmi, kalau kita tidak belajar, mengkaji ilmu agama, mempelajari Quran dan tafsirnya, mempelajari hadis dengan syarahnya, mempelajari fiqih, mempelajari sirah nabawiyah, ila akhirih. Maka harus berilmu agar mengetahui lima hukum tadi. Kalau tidak mengikuti hukum tadi, enggak mengetahui hukum-hukumnya, niscaya dia akan tersesat ke sana kemari. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada salat zuhur باذن taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.